Luar koran setiap hariku berjalan, walau tiada langganan koran ku jual leceran. Kini telah sore hari, koran ku tinggal dua. Kalau ada pembeli akan ku jual kurang koran. Siapa pun yang mau beli esok pagi. Yang mau beli tunggu esok pagi.